Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihudah, amma ba'd. Alhamdulillah. Kita lanjutkan kembali kajian risalah Mahiyah Salafiyah karya Al-Syeikh Abdullah Ibn Abdul Rahim Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Kita masih membahas bab yang kedua tentang definisi salaf menurut pandangan syariat. Telah kita ketahui pada bab sebelumnya definisi salaf menurut pandangan bahasa Arab. Salaf menurut tata bahasa Arab atau menurut makna bahasa Arab artinya adalah pendahulu. Orang-orang yang telah mendahului kita dari sisi usia atau dari sisi kedudukan. Maka ini disebut salaf. Kemudian pada bab ini, pada bab yang kedua, dijelaskan oleh penulis hafizahullah, salaf menurut pandangan syariat artinya adalah orang-orang yang mendahului kita dari kalangan para sahabat, para tabi'in, dan tabi'u at-tabi'in. Orang-orang yang mendahului kita dari Rasulullah, dari para sahabat, tentunya juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga para tabi'in dan tabi'u at-tabi'in. Para pendahulu yang saleh. Para pendahulu yang saleh, dan yang dimaksud adalah tiga generasi utama umat ini. Generasi sahabat yang di dalamnya terdapat Rasul alaihi salatu wasallam. Kemudian generasi setelahnya, generasi para tabi'in. Kemudian generasi setelahnya, yaitu generasi tabi'u at-tabi'in. Terakhir, kita sampai pada penjelasan dari penulis hafizahullah membawakan beberapa komentar para ulama berkaitan dengan makna salaf di atas. Yaitu makna salaf menurut istilah syariat adalah orang-orang yang mendahului kita dari tiga generasi utama yang saleh. Kemarin kita baru membaca komentar dari Al-Imam Ahmad Ibn Hanbal rahimahullah, dan juga kita baca sebagian dari komentar Al-Imam Al-Allamah As-Safarini rahimahullahu ta'ala. Kita lanjutkan. Kita baca kembali komentar dari Al-Allamah As-Safarini rahimahullah. Qala al-muallif hafizahullah, berkata penulis hafizahullah, wa qala al-alamatu As-Safarini rahimahullah fi lawami'il anwar. Berkata Al-Allamah As-Safarini rahimahullah dalam kitabnya Lawami' al-Anwar, al-muradu bi madhhab as-salaf ma kana 'alayhi as-sahabatu al-kiram radhiyallahu anhum. Yang dimaksud dengan prinsip salaf adalah prinsip yang diyakini oleh para sahabat yang mulia, semoga Allah meridhai mereka semua. Wa a'yanu at-tabi'in lahum bi ihsan. Dan generasi setelah mereka, yaitu generasi para tabi'in yang mengikuti jejak langkah sahabat dengan baik. Wa atba'uhum wa a'immatuddin. Demikian pula orang-orang yang datang setelah mereka dari kalangan tabi'ut tabi'in, yang mengikuti para tabi'in dan para ulama-ulama agama ini. Mimman syuhidalahu bil imamah wa 'urifa 'idhamu sya'nihi fid din. Para ulama yang dikenal bagaimanakah keimamannya dan dikenal bagaimanakah keilmuannya dalam bidang agama ini. Wa talaqqan nasu kalamahum khalafan an salafin. Umat manusia setelah mereka menukil dan mengambil ucapan-ucapan mereka. Duna man rumiya bibid'atin, bukan termasuk salaf orang-orang yang terjatuh dalam kebid'ahan. Jadi salaf itu hanya khusus untuk pendahulu kita yang salih. Yang dimaksud dengan pendahulu yang salih, yakni pendahulu kita yang mengikuti bimbingan Nabi alaihi salatu wassalam, yang mengikuti bimbingan para sahabat, para tabi'in dan tabi'u at-tabi'in. Adapun orang-orang yang terjatuh dalam tindakan-tindakan kebid'ahan, au syuhira bilaqabin ghairi murdin, atau kelompok-kelompok yang dikenal dengan julukan-julukan yang jelek, mithlu al-khawarij, seperti kelompok khawarij, kelompok pemberontak, orang-orang yang suka mengkritik dan memberontak penguasa muslim yang sah, orang-orang yang suka untuk menghalalkan darah kaum muslimin, warrawafid, dan juga kelompok rafidah, syiah rafidah, orang-orang yang mengagungkan ahli bait, orang-orang yang mengagungkan keluarga Rasul sampai pada tingkat menyembah mereka, lebih mengutamakan mereka daripada Nabi, orang-orang yang mengkafirkan para sahabat selain keluarga Rasul, wal qadariyah, atau seperti kelompok qadariyah, kelompok qadariyah, kelompok yang menentang adanya takdir. Segala sesuatu yang terjadi itu adalah upaya dan usaha hamba. Tidak ada sangkut pautnya dengan kehendak Allah. Alam raya ini berjalan bukan dengan kehendak Allah. Hamba yang menciptakan kehendaknya sendiri. Hamba yang menciptakan perbuatannya sendiri. Dan mereka menganggap Allah subhanahu wa ta'ala itu tidak tahu tindakan hamba sampai hamba itu sendiri yang melakukannya. Kalau hamba sudah berbuat, baru Allah tahu. Tapi kalau hamba itu diam, maka Allah tidak tahu. Yakni hamba lebih tahu tentang dirinya daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Wal murji'ah, atau kelompok murji'ah. Kelompok murji'ah yaitu kelompok-kelompok yang mereka tidak mengakui amalan termasuk dari bagian iman. Mereka hanya menganggap iman itu ada dua, ucapan dan keyakinan. Adapun amalan bukan termasuk keimanan. Orang itu kalau sudah mengucapkan syahadat, meyakini syahadat, maka sudah dikatakan beriman. Meskipun amalannya amburadul, meskipun amalannya gak benar, meskipun amalannya penuh dengan kemaksiatan, tetap dianggap beriman. Karena menurut mereka keimanan cuma dua, ucapan dan keyakinan. Kalau sudah ucapannya mengucapkan dua kalimat syahadat, mengaku beriman kepada Allah dan Rasulnya, keyakinannya meyakini Allah dan Rasulnya, khalas, maka dia katakan mukmin, beriman dengan keimanan yang sempurna. Tidak peduli bagaimana amalannya, bagaimana sholatnya, bagaimana puasanya, bagaimana zakatnya, bagaimana hajinya, bagaimana muamalah dia dengan hamba, bagaimana muamalah dia terhadap Allah, enggak diperhatikan. Ini kelompok murji'ah, tidak mengakui amalan termasuk dari bagian iman. Wal jabariyah, dan kelompok al-jabariyah. Kelompok al-jabariyah ini kebalikan dari kelompok qadariyah. Kelompok jabariyah ini memiliki keyakinan bahwasanya hamba itu tidak memiliki kehendak. Tidak memiliki kehendak seperti robot yang diremot atau yang dikendalikan. Seperti kapas yang ditiup oleh angin kemudian terbang kemanapun angin itu membawanya. Seperti bulu yang ditiup kemudian terbang tidak tentu arah. Itu manusia menurut pandangan orang-orang jabariyah. Kalau mereka berbuat baik, itu bukan tindakan hamba. Allah yang melakukannya. Kalau hamba itu melakukan kejelekan, itu bukan tindakan hamba. Allah yang melakukannya. Karena hamba itu kayak robot. Tidak punya kehendak sama sekali. Semuanya itu dikontrol dan dikendalikan oleh Allah. Hamba itu taat, Allah yang taat. Hamba itu maksiat, Allah yang maksiat. Demikian. Ini kelompok jabariyah. Wal jahmiyah. Dan juga kelompok al jahmiyah. Kelompok jahmiyah ini adalah kelompok yang mereka tidak meyakini nama-nama dan sifat-sifat Allah. Mereka mengatakan Allah itu tidak punya nama, tidak punya sifat. Kalau kita bayangkan sesuatu dikatakan hidup, tapi tidak punya nama, tidak punya sifat, berarti sama saja dia tidak ada. Keyakinan orang-orang Jahmiyah, mereka menganggap Allah subhanahu wa ta'ala itu tidak memiliki nama, tidak memiliki sifat. Berarti secara tidak langsung mengatakan Allah itu tidak ada. Pentolan mereka disembelih sama penguasa ketika itu pada hari raya Idul Adha. Jahm ibn Safwan, dia mengambil dari gurunya Ja'ad bin Dirham. Dua-duanya matinya mengenaskan, terbunuh. Ketika itu sang penguasa mengumumkan setelah berkhutbah di hadapan kaum muslimin, dia memerintahkan kaum muslimin itu kembali ke rumah masing-masing, menyembelih hewannya masing-masing dan mendoakan barokah pada sesembelihan mereka. Kemudian sang penguasa mengatakan, dan aku pada hari ini akan menyembelih si fulan, pentolan Jahmiyah. Kemudian dia pun turun dari mimbarnya, memegang kepala pentolan Jahmiyah ini dan menyembelihnya di hadapan seluruh kaum muslimin. Nah, ini menunjukkan bahayanya pemikiran mereka. Wal Mu'tazilah, dan kelompok Mu'tazilah, orang-orang rasionalis, pendewa akal. Orang-orang Mu'tazilah ini dikenal dengan orang-orang cerdas, cendekiawan. Orang-orang yang mengikuti faham Mu'tazilah rata-rata itu memiliki IQ tinggi, kecerdasan yang tinggi. Orang-orangnya cerdas. Namun mereka menuhankan kecerdasan tersebut. Mereka menjadikan kecerdasan itu dan akal itu sebagai patokan. Bahkan mereka memiliki prinsip kalau ada ayat dari Al-Quran atau hadis yang sahih dari Nabi tapi tidak masuk akal, tidak pantas diterima. Lebih mending kita mengedepankan akal. Kita itu beragama sesuai dengan apa yang kita pahami, dengan akal-akal kita. Kalau agama memberitakan sesuatu yang gak masuk akal, ya, ya jangan diterima. Berarti enggak sesuai dengan akal kita. Maka dari prinsip ini, mereka mengatakan surga dan neraka itu enggak ada. Adanya kapan? Nanti. Ketika sudah tegak hari kiamat, baru Allah menciptakan surga dan neraka. Ya. Ini orang-orang Mu'tazilah. Dan orang-orang Mu'tazilah ini memiliki 5 Pancasila. Ya, 5 prinsip. Seperti diantaranya prinsip al-adl, keadilan. Apa maksudnya keadilan di sini? Nafyul qadar, meniadakan takdir. Yakni mereka menolak takdir, mirip dengan orang-orang Qadariyah. Termasuk dari prinsip mereka juga tauhid. Ya. Mereka memiliki prinsip tauhid. Apa maksudnya tauhid? Nafyus sifat, meniadakan sifat-sifat Allah. Karena mereka memiliki prinsip, kalau kita menetapkan sifat bagi Allah, berarti Allah itu banyak. Ya. Kalau kita gambarkan pada diri kita, kita kan satu jasad ya, satu orang ya. Kita punya banyak sifat. Kita punya sifat makan, punya sifat marah, punya sifat tidur, punya sifat bicara. Ya toh, kata orang Mu'tazilah, kalau kita punya banyak sifat, berarti kita banyak. Misal saya Abu Amr, ya, ada Abu Amr jalan, ada Abu Amr berbicara, ada Abu Amr tidur, banyak orang. Paham ya? Nah, mereka mengatakan kalau Allah itu memiliki banyak sifat, berarti kita terjatuh dalam kesyirikan. Berarti kita mengatakan Tuhan itu banyak, Allah itu banyak. Ada Allah marah, ada Allah senang, ada Allah cinta, ada Allah ridho. Ya, nah, yang kayak gini tidak benar. Ini syirik. Ya, tauhid yang benar sifat itu ada. Jadi mereka mengatakan Allah tidak punya sifat, dan mereka mengatasnamakan itulah tauhid. Ya, itulah keyakinan tauhid, menunggalkan Allah, mengesakan Allah dari semua sifat-sifat. Yang benar kan tauhid itu kan mengesakan Allah dari semua sekutu-sekutunya. Allah yang maha esa, Allah yang maha tunggal, tidak ada sekutu baginya. Kalau mereka tidak, ya. Allah itu Maha Esa, dari semua sifat-sifatnya tidak punya sifat. Ini orang Mu'tazilah. Dan masih banyak lagi prinsip-prinsipnya, lenehnya mereka. Karena apa? Karena mereka hanya mengukurnya dengan akal. Termasuk juga prinsip nyeleneh mereka dan tidak didapati pada kelompok-kelompok yang lain. Ini prinsip anehnya mereka. Mereka mengatakan kalau ada orang yang beriman terjatuh dalam dosa besar, mereka mengatakan dia itu manzilah bainal manzilatain. Status dia di antara dua status. Dikatakan muslim, enggak. Dikatakan kafir, yuk enggak. Ya. Nah terus apa? Pokoknya tengah-tengah. Enggak muslim, enggak kafir. Tapi kalau sudah mati, dihukumi kafir, kekal di neraka. Ini orang-orang Mu'tazilah. Pokoknya mereka punya hal-hal yang lemah karena mereka lebih mengedepankan akalnya dalam mengukur segala sesuatu. Wal karamiyah, dan kelompok karamiyah. Kelompok karamiyah ini mirip dengan kelompok Mu'tazilah dalam bab nama dan sifat Allah. Karamiyah, Mu'tazilah itu biasa digandengkan dengan Asy'ariyah dalam urusan nama dan sifat. Mereka menetapkan sebagian sifat dan menolak sebagian sifat. Ini orang-orang karamiyah. Wanahwi haula, dan yang semisal dengan kelompok-kelompok ini. Intaha kalamuhu rahimahullah. Selesai ucapan beliau rahimahullah. Semua kelompok-kelompok ini dan yang semisalnya tidak layak dikatakan sebagai salaf. Tidak pantas dikatakan sebagai salaf. Meskipun mereka ini munculnya, di antara mereka ini munculnya pada 3 generasi utama umat ini. Orang-orang Khawarij munculnya kapan? Pentolan mereka sudah ada di zaman Rasul. Ketika Rasul sedang membagi ghanimah, ada satu orang yang datang kepada Rasul mengkritik pembagian Rasul. Dengan lancang dia mengatakannya, Muhammad ittaqillah i'dil fa innaka la ta'dil. Hadhihi al-qismah la yubtagha bidzalika wajh Allah. Hey Muhammad, takwa kamu sama Allah. Kamu tidak adil. Pembagian ghanimah ini enggak ikhlas. Kok bisa dia mengatakan seperti itu? Karena ketika itu Rasul mendapatkan ghanimah yang sangat banyak. Ketika beliau membagi tergantung siapa yang diberi. Kalau orangnya itu termasuk dari pemuka-pemuka Quraisy, dikasih banyak. Bahkan satu orang bisa mendapatkan unta sebanyak sak lembah, ya. Banyak sekali. Sedangkan para sahabat, ya, para militan-militan sahabat, para pembesar-pembesar sahabat dapat sedikit atau ada yang tidak dapat. Karena Rasul tahu para sahabat ya enggak butuh yang namanya ghanimah. Genah mereka berperang tujuannya apa? I'la kalimatillah, untuk meninggikan kalimat Allah. Tidak goncang dengan adanya ghanimah, mau banyak mau sedikit enggak urus. Yang penting saya jihad lillahi taala. Itu prinsip para sahabat. Sementara para pembesar Quraisy yang baru masuk Islam masih separuh-separuh. Maka Rasul dengan tujuan agar hati mereka semakin lunak, semakin simpati dengan Islam, semakin menerima Islam, dikasih ghanimah yang banyak. Ya, dikasih ghanimah yang banyak. Orang ini komentar, mungkin dia juga termasuk yang enggak dapat, ya. Gimana ini kok kita enggak dapat? Sudah perang capek-capek, ngorbankan nyawa semuanya, lu kok enggak dapat? Dapat bagian kok sedikit. Lah itu orang-orang yang baru masuk Islam kok dapatnya banyak. Lah kita-kita ini sudah lama kenal Islamnya ustuwo, lu kok enggak dapat? Komentar di hadapan Rasul. Rasul marah. Ya. Beliau mengatakan, "Faman ya'dil in lam akun adil." Siapa lagi yang mau adil kalau saya dituduh tidak bisa adil? Ala ta'manuni wa ana aminun man fis sama. Apakah kalian enggak percaya sama aku dalam keadaan Rob yang ada di atas langit percaya kepadaku? Marah beliau. Sahabat Umar dan yang lainnya hendak menghabisi orang yang satu ini. Rasul menghalangi. Kemudian orang ini pun berpaling dan pergi. Rasul langsung menunjuk orang tadi dan mengatakan di hadapan para sahabat bahwa akan muncul dari keturunan orang ini orang-orang yang suka memberontak. Rajin sholat, rajin puasa, badan mereka kurus saking banyaknya puasa. Mata mereka itu bengkak saking banyaknya nangis. Jidatnya itu menghitam karena saking banyak sujud. Ya. Tapi kata Rasul, ketika mereka membaca Al-Quran, bacaan mereka tidak menembus kerongkongan. Tidak sampai ke hati. Dan mereka keluar dari agama sebagaimana panah itu menembus targetnya. Rasul mewanti-wanti para sahabat. Ternyata betul. Mereka semakin berkembang. Ketika Rasul meninggal, diganti oleh sahabat Abu Bakar. Sahabat Abu Bakar ketika itu lebih sibuk dengan urusan-urusan kenegaraan untuk mengatur stabilitas negara. Karena dengan kematian Rasul terjadi kegoncangan yang sangat. Banyak orang-orang yang baru masuk Islam kembali kafir karena mendengar Rasul mati. Sahabat Abu Bakar sibuk ngurusi orang-orang yang murtad dan orang-orang yang gak mau zakat. Ketika sahabat Abu Bakar meninggal diganti oleh sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala an. Di masa beliau semakin jaya Islam itu. Ketika sahabat Umar terbunuh, dibunuh oleh salah seorang majusi. Karena majikan dari majusi ini, majusinya budak. Ya. Majikannya enggak suka sama sahabat Umar. Majikannya orang kafir. Mengatakan kepada budaknya tadi, kalau kamu bunuh Umar, kamu tak merdekakan. Akhirnya dia pun membunuh sahabat Umar di waktu salat subuh. Ditusuk dengan beberapa kali tusukan sampai belum meninggal. Kemudian digantikan oleh sahabat Utsman bin Affan. Disitulah. Ya. Di awal pemerintahan beliau berjalan dengan lancar dan makmur. Namun di pertengahan sampai akhir terjadi sebuah peristiwa yang menggoncangkan. Beliau dituduh. Ya, beliau dituduh pilih kasih. Nepotisme. Lebih mengutamakan keluarga untuk menjadi pemimpin dan menjadi menteri daripada orang lain. Ya, beliau dituduh ya melakukan hal-hal yang tidak pantas, membawa atau memboyong keluarganya sendiri untuk menjadi pemimpin. Beliau dituduh seperti itu dalam keadaan tidak seperti itu. Sampai akhirnya muncullah orang-orang Khawarij ini dan membunuh sahabat Utsman radhiyallahu taala anhu. Dari terbunuhnya beliau, sekian banyak fitnah mulai bermunculan. Yang akhirnya berujung dengan terbunuhnya juga khalifah yang keempat, Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Khawarij sudah lama munculnya. Bahkan di zaman Rasul sudah muncul pentolannya. Apakah mereka pantas kemudian kita katakan sebagai salaf? Yang kemudian kita ikuti prinsip mereka? Yang kemudian kita ikuti pemikiran mereka? Al-jawab, kalla wallah bila syait. Jawabannya tidak, demi Allah, tanpa dilakukan lagi. Gak pantas mereka menyandang gelar salaf. Gak pantas pemikiran mereka dijadikan sebagai rujukan. Gak pantas keyakinan mereka dijadikan sebagai pedoman. Kaif? Bagaimana kita menjadikan orang-orang yang mengkritik Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang mengatakan Nabi kita tidak adil, orang-orang yang mengkafirkan para sahabat, yang berani membunuh para sahabat, kenapa kita jadikan mereka sebagai panutan dan pedoman? Tidak pantas. Mereka bukan salaf, tidak layak dikatakan salaf. Atau orang-orang Rafidah. Orang-orang Rafidah ini sebenarnya asal muasalnya itu dari Yahudi. Abdullah ibnu Sabah al-Yahudi. Dia ini pura-pura masuk Islam, ya, ngaku Islam, tapi sebenarnya dia kafir, ya. Kemudian dia mulai menyebarkan prinsip-prinsip yang nyeleneh ke dalam tubuh kaum muslimin dan memecah umat Islam. Orang-orang Rafidah ada di zaman sahabat Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu dan berkembang di sana. Bahkan mereka dengan lancang mengatakan di hadapan sahabat Ali, antahu, antahu, kamu adalah dia, kamu adalah dia. Sahabat Ali bertanya, manhu, siapa dia? Mereka mengatakan, anta ilahuna, engkau adalah Tuhan kami. Sahabat Ali pun marah, kemudian memanggil al-gojonya yang bernama Kumbur, memerintahkan dia untuk menggali parit yang sangat besar, diisi api, kemudian mereka ditangkap satu persatu. Diminta untuk bertaubat, tidak mau taubat, dimasukkan ke dalam api dan dibakar hidup-hidup. Saking murukannya beliau radhiyallahu taala anhu arba. Orang-orang Rafidah. Dan orang-orang Rafidah ini sebenarnya hanya sebagai tirai saja. Pengakuan mereka cinta dengan Ahlul Bait, cinta dengan keluarga Rasul, itu hanya dijadikan sebagai tabir saja. Sebenarnya mereka itu memiliki keyakinan sama dengan keyakinan orang-orang Yahudi yang ingin untuk memecah belah umat, yang ingin untuk menghancurkan Islam. Dalam sejarah terjadinya pembunuhan terhadap anak sahabat Ali, yaitu Al-Husain ibnu Ali, yang dibunuh di Karbala, yang kemudian diagung-agungkan kuburannya sampai sekarang oleh orang-orang Rafidah Syiah, sampai mereka di sana membangun sebuah tempat ibadah yang besar, dibuat miniatur seperti Ka'bah, dan mereka lebih menganggap sah haji ke sana daripada ke Masjidil Haram, menganggap lebih utama haji ke sana. Bahkan kalau mereka mau sholat keluar Karbala, membawa tanah Karbala dijadikan tempat sujudnya, karena menganggap gak sah kalau sujud di atas tanah selain Karbala. Kalau kita melihat lembaran sejarah, siapa penyebab utama terbunuhnya beliau? Rafidah. Mereka sendiri yang mengompori, ya, Amir ketika itu. Itu Husain sudah datang di tempat kita, ya. Kita biarkan begitu saja, menginjak tanah kita, habisi. Akhirnya dibunuh beliau radhiyallahu taala anhu. Kemudian ada yang mengatakan kepalanya dibawa kepada sahabat Yazid bin Muawiyah. Marah sahabat Yazid, ngamuk, siapa yang memerintahkan untuk membunuh sahabat Husain? Marah. Yakni fitnah. Rafidah sudah muncul sejak dulu. Apakah pantas mereka dikatakan sebagai salaf? Apakah pantas keyakinan mereka kita jadikan sebagai rujukan? Lah, tidak pantas. Meskipun mereka hidup di zaman para sahabat, meskipun mereka hidup di zaman para tabi'in, melihat para sahabat, Tapi mereka tidak pantas dikatakan sebagai salaf karena mereka bukan orang-orang yang mengikuti petunjuk Nabi alaihi salatu wasalam dan petunjuk para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in dan kelompok-kelompok yang lainnya juga demikian. Wa qala syaikhuna al-allamah Muhammad Aman rahimahullah wa ghafara lah fi kitabihi al-'adzim as-sifatul ilahiyah fi dhaw'il kitab was sunnah. Komentar yang lain. Berkata guru kami Al-Allamah Muhammad Aman rahimahullah, semoga Allah mengampuni beliau, dalam kitabnya As-Sifatul Ilahiyah fi Dhaw'il Kitabi Wassunnah. Beliau rahimahullah pernah mengatakan, berkomentar tentang definisi salaf menurut pandangan syariat, indama tutlaku kalimatus salaf, ketika kalimat salaf disebutkan, innama na'ni biha minan nahiyatil istilahiyah, maka yang dimaksud dengan kalimat salaf itu adalah ashab Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, adalah para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Alladzina hadaru asrahu, yaitu orang-orang yang langsung menyaksikan zaman Rasul. Fa akhadhu minhu hadzal din mubasharatan ghaddan tariyan fi usulihi wa furu'ihi, yaitu orang-orang yang mempelajari agama ini langsung dari sumbernya, langsung dari Rasul alaihi salatu wassalam, masih segar, baik dalam urusan prinsip atau dalam urusan hukum-hukum yang lain. Kama yadkhulu fi hadzal istilah, demikian pula masuk dalam kalimat salaf, attabi'una lahum, generasi yang mengikuti generasi sahabat, ya ini generasi tabi'in. Alladzina warithu ilmahum qabla ayyatula alaihil amad, yaitu generasi yang mewarisi ilmu para sahabat, orang-orang yang bermajelis di hadapan para sahabat, orang-orang yang belajar langsung di hadapan para sahabat. Walladzina syamilatuhum syahadatul rasul sallallahu alaihi wasallam lahum, yaitu orang-orang yang langsung mendapatkan persaksian dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa thana'uhu alaihim bi annahum khairun nas, dan Rasul memuji mereka, mereka termasuk manusia yang paling baik. Fadzakara al-hadits al-mutaqaddim, kemudian beliau menyebutkan hadis yang sudah kita baca, yaitu Rasul pernah mengatakan khairun nasi qarni, sebaik-baik manusia di atas muka bumi ini adalah generasiku, yaitu generasi para sahabat yang langsung melihat beliau, melihat sunnah beliau, mempelajari ajaran beliau, mengikuti tutur kata beliau, mencontoh tindak tanduk beliau, meyakini sebagaimana keyakinan beliau alaihi salatu wassalam. Kemudian beliau mengatakan, ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ, kemudian juga manusia terbaik adalah generasi setelah sahabat-sahabatku, yaitu generasi tabi'in, orang-orang yang mengikuti generasi sahabat. Thumma alladzina yalunahum, kemudian generasi yang setelahnya lagi, yaitu orang-orang yang belajar dari tabi'in. Kama yashmulul istilah tabi'iyat tabi'in, sebagaimana juga masuk dalam kalimat salaf tabi'ut tabi'in, yaitu orang-orang yang mengikuti generasi tabi'in. Tiga generasi umat ini, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, inilah yang dimaksud dari kalimat salaf. Ya. Ini pemahaman yang benar dalam memahami kalimat salaf. Jadi kalau kita mendengar kalimat salaf, ya jangan lari kemana-mana, ya langsung salaf berarti rasul, sahabat, tabiin, tabiut tabiin, itulah salaf. Ya tidak kemudian salaf, oh berarti larinya kepada Syekh Fulan, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi, itu salaf. Naam, beliau termasuk salaf, ya beliau termasuk pendahulu kita. Tapi yang paling diinginkan dari istilah ini adalah rasul, sahabat, tabiin, dan tabiut tabiin. Jangan anti dengan kalimat salaf. Kalimat salaf itu bukan kalimat yang menakutkan. Justru kalimat salaf itu adalah kalimat yang terang, yang menerangi. Kalimat yang menggambarkan bagaimanakah hidayah yang sesungguhnya. Karena salaf yang dimaksud adalah rasul kita sendiri, sahabat beliau, para tabiin, dan para tabiut tabiin. Wahuwa lafzun mustalahun alaih. Dan ini adalah kalimat yang memiliki makna yang baku. Makna di atas itu sudah menjadi makna yang baku untuk kalimat salaf. Wa qad zahara hadal istilah wa ishtahara hina zahara niza'. Asal muasal munculnya kalimat salaf adalah ketika terjadi perpecahan umat jauh-jauh hari. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah pernah memperingatkan para sahabat. Ketika itu beliau sedang sholat berjamaah mengimami para sahabat. Setelah selesai sholat, kebiasaan beliau memberikan tausiah, nasihat kepada para sahabat. Namun nasihat ketika itu lain daripada yang lain. Nasihat yang dipenuhi dengan kata-kata yang tajam dan indah, yang sangat mengena pada hati para sahabat. Tidak ada satupun para hadirin yang hadir ketika itu, melainkan mereka semua menangis karena saking mengenanya nasihat dari beliau. Maka para sahabat mereka bertanya kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam, meminta kepada beliau, ya Rasulullah ausina, wahai Rasul berilah kami wasiat. Ka'annaha mau'izatu muwaddi'in, engkau memberi nasihat seakan-akan ini adalah yang terakhir, berilah kami wasiat. Maka beliau pun memberikan beberapa wasiat yang barang siapa yang memegang wasiat ini akan selamat dunia akhirat. Tapi barang siapa yang berpaling dari wasiat ini, maka kehancuran yang akan menimpanya di dunia ataupun di akhirat. Di antara wasiat beliau, beliau mengingatkan kepada para sahabat, fa innahu man ya'ish minkum ba'di, siapapun di antara kalian yang masih hidup nanti sepeninggalku, fasayara ikhtilafan katsira, dia akan melihat perpecahan umat yang sangat banyak. Dulu di zaman Rasul, Islam itu satu. Ketika disebutkan nama Islam, tidak ada pertanyaan yang kedua. Langsung tertuju kepada ajaran beliau yang masih murni. Tertuju kepada ajaran para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Namun ketika Rasul meninggal, kemudian disusul dengan meninggalnya khalifah yang pertama, kemudian disusul dengan meninggalnya khalifah yang kedua, sahabat yang mulia Umar bin Khattab, dengan meninggalnya sahabat Umar, pecahlah bendungan yang selama ini membendung fitnah yang ada. Di zaman sahabat Umar, gak ada yang berani memunculkan pemikiran-pemikiran nyeleneh. Ada yang berani mengucapkan sebuah ucapan yang tidak pernah diucapkan oleh Rasul, langsung dipanggil sama beliau, dipukul kepalanya. Sebagaimana yang masyhur, ada seseorang yang bernama Sobir. Dia ini paling seneng ngetes. Ngetesnya itu dengan pertanyaan-pertanyaan tentang ayat-ayat mutasyabihat. Ayat-ayat yang butuh ditafsirkan lebih dalam. Yang ditanya sembarang orang. Seakan-akan dia sedang membuat rancu. membuat orang itu kabur tentang Al-Quran. Fulan, sini, saya punya pertanyaan sama kamu. Allah berkata, وَالذَّارِيَاتِ ذَرْوَا فَالْحَامِلَاتِ وِقْرَى. Itu apa artinya? Orang awam ditanya seperti itu, ya gak mudeng. Iya, ya, apa artinya, ya? Kembali ke orang yang lain, tanya seperti itu. Akhirnya bikin orang itu bubar, ya. Wah, berarti di Al-Quran ini ada kalimat yang kita gak paham ini. Oh, begini. Terdengar berita itu di telinga sahabat Umar. Beliau berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ya Allah, janganlah engkau mewafatkan aku sampai aku bertemu dengan orang yang satu ini. Sampai akhirnya betul, orang ini berjumpa dengan sahabat Umar. Sahabat Umar juga dites sama dia. Ya Amirul Mukminin, qala Allah ta'ala kada wa kada. Wahai Amirul Mukminin, Allah berfirman demikian demikian, bagaimana maknanya? Langsung sahabat Umar faham. Orang ini gitu. Maka sahabat Umar tanya, "Man anta? Kamu siapa?" Dia mengatakan, "Ana Abdullah Sabir." Saya hamba Allah Sabir. Maka sahabat Umar mengatakan, "Ana Abdullah Umar." Saya adalah hamba Allah Umar. Kemudian sahabat Umar minta untuk melepas imamahnya. Lepas imamah. Ketika dilepas imamahnya, bahwa jadara sahu mahlukan. Ternyata kepalanya gundul pelontos. Maka sahabat Umar mengatakan, "Lau wajattu ra'saka mahlukan, la darabtu ra'sak." Seandainya aku dari tadi tahu kalau kepalamu gundul, tak penggal kepalamu. Ya. Kenapa kok belum mengatakan seperti ini? Karena orang-orang Khawarij di waktu itu mereka dikenal dengan gundul. Kepalanya pelontos. Itu di antara ciri-cirinya orang-orang Khawarij waktu itu. Maka beliau khawatir kalau orang ini memiliki paham Khawarij, penggal. Kemudian Rasul mengambil kemudian Umar mengambil Durratu Umar, ya. Ya semacam kayak batang dari pohon kurma ya. Kemudian dipukulkan di atas kepalanya yang pelontos itu. Alas, buncur. Darahnya kemana-mana. Sampai munyeng. Suruh pulang sama sahabat Umar. Pulang, ya. Obati kepalamu, nek sembuh sini lagi. Dituruti sama dia. Pulang, berobat, sampai sembuh, ya. Balik lagi. Dipukul lagi sama sahabat Umar sampai 3 kali. Maka orang ini pun mengatakan, "Ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, kalau kamu pengin membunuh saya, bunuh dengan cara yang enak. Ojo dipendung ya kayak gini, ya. Kalau pengin saya mati, ya wislah bunuh saja sekalian. Dan kalau kamu ingin untuk menghilangkan racun yang ada di kepalaku, faqad dhahaba. Sungguh racun itu hilang sudah. Tobat aku, ya." Kemudian sahabat Umar menulis surat kepada para menteri-menteri kerajaan, ya, memperingatkan kalau ada orang ini bermajelis dengan kalian, bubar majelisnya. Orang ini jangan disapa, ya, jangan ada yang jual beli sama dia. Kalau dia datang di perkumpulan kalian, bubaro, jangan ngobrol sama dia. Akhirnya dia dikucilkan, seakan-akan dia onta yang memiliki penyakit kusta. Ya. Wis pokoke enggak ada yang mau sama dia. Ada yang tahu itu Sobi, bubar kabeh. Akhirnya dia merasa terkucilkan. Dia pun akhirnya ya menyuarakan taubat dengan taubat yang sesungguhnya. Baru ya dicabut oleh sahabat Umar, kemudian dia kembali membawa dengan yang lain. Enggak ada yang berani di zaman sahabat Umar yang memunculkan pemikirannya. Sampai suatu ketika sahabat Umar pernah bermajelis dengan para sahabat yang lain dan para tabi'in. Sahabat Umar mengajukan sebuah pertanyaan. Siapa di antara kalian yang pernah mendengarkan Rasul menceritakan tentang sebuah fitnah? Enggak ada yang berani jawab. Satu orang yang berani menjawab, sahabat Hudzaifah ibnul Yaman. Dia mengatakan, "Ana, saya menghafalkan hadis fitnah dari Rasul." Sahabat Umar mengatakan, "Innaka lajari." Wah, berani juga kamu. Apa hadisnya? Maka sahabat Hudzaifah mengatakan, "Saya menghafal dari Rasul bahwa fitnah itu beragam. Kita bisa menjadi fitnah untuk istri kita, anak kita, tetangga kita, harta bisa menjadi fitnah untuk yang lainnya. Itu hadis yang saya hafal tentang fitnah." Maka sahabat Umar mengatakan, "Lastu as'alukum an hada." Bukan fitnah yang kayak gini. Kalau yang seperti ini jelas kita tahu itu fitnah. Walakin tamuju kamaujul bahar. Tapi yang saya inginkan fitnah yang lebih besar daripada itu, seperti ombak di lautan. Maka sahabat Hudzaifah balik bertanya kepada sahabat Umar, ada apa denganmu wahai Umar? Antara engkau dengan fitnah itu baban mukhlaqan, ada pintu yang tertutup. Jangan khawatir, ya, fitnah itu tidak akan meledak selama pintu ini tertutup. Kemudian sahabat Umar bertanya, ayuftahul bab am yuksar? Apakah pintu itu tetap tertutup kemudian terbuka ataukah pecah? Hudzaifah mengatakan, bal yuksar, pintu itu akan pecah. Maka sahabat Umar berkomentar, idzan la yughlaq abadan. Berarti pintunya enggak bisa balik, ya, akan pecah seterusnya. Majelis ditutup dengan keadaan seperti itu. Endingnya bikin penasaran, ya. Para tabi'in yang lain bingung, maksudnya apa ini, ya. Mereka mendatangi sahabat Hudzaifah. Wahai Hudzaifah, apa yang dimaksud dengan pintu itu? Siapa pintu itu? Kok bisa, ya, menghalangi fitnah yang ada? Bahkan dikatakan pintu itu akan pecah. Kalau sudah pecah, tidak bakal kembali. Berarti fitnah itu akan semakin banyak. Siapa pintu itu? Maka sahabat Hudzaifah mengatakan, pintu itu adalah Umar sendiri. Maka mereka tanya, apakah Umar tahu kalau pintu itu adalah beliau? Sahabat Hudzaifah mengatakan, na'am, iya, Umar tahu siapa pintu itu. Sebagaimana beliau tahu, setelah hari ini adalah besok. Setelah Ahad, Senin. Nah, seperti itu. Sangat paham siapa pintu itu. Dan memang benar, ketika sahabat Umar terbunuh, muncul sekian banyak fitnah yang ada. Ya, di antaranya fitnah Khawarij muncul sampai terbunuhnya sahabat Utsman bin Affan. Di ujung generasi sahabat muncul fitnah Qadariyah. Us pokoknya fitnah-fitnah mulai bermunculan semenjak terbunuhnya beliau radhiyallahu taala anhu arda. Bahkan sebagian ulama menjadikan terbunuhnya sahabat Umar termasuk tanda dekatnya hari kiamat. Karena dengan terbunuhnya beliau banyak fitnah yang bermunculan. Ketika terjadinya fitnah yang seperti ini, khairuddin azakumullah, para ulama, ya, mulai memunculkan istilah salaf. Umat Islam yang awalnya satu berkotak-kotak. Zaman sekarang kalau kita mendengarkan Islam pasti ada pertanyaan yang kedua. Islam kayak apa? Islam seperti apa? Islam menurut siapa? Menunjukkan apa? Beragam, kayak pelangi Islam itu. Umat Islam sendiri sudah berbeda-beda dalam memandang Islam itu sendiri. Ada yang memandang Islam itu dengan pandangan seperti ini, maka dia pun memiliki prinsip yang khas. Ada orang itu yang memandang Islam itu seperti ini, maka dia memiliki ciri dan prinsip yang khas. Masing-masing jalan sendiri-sendiri dan masing-masing mengaku di atas Islam. Kullu hisbin bima ladaihim farihun. Masing-masing kelompok suka, bangga dengan apa yang dia yakini. Bala, musibah. Orang yang tidak tahu atau orang non-muslim ketika hendak masuk Islam tidak jadi. Kenapa? Bingung. Saya pengen masuk Islam. Banyak pertanyaan. Islam yang mau kayak mana? Ya, ada Islam garis keras katanya, ada Islam garis lunak, ada Islam sedang, ya, ada Islam garis putih, ada Islam kayak gini, Islam abangan, kuningan atau apa? Subhanallah, banyak. Zaman sekarang kalau kita menyebutkan nama Islam, orang itu masih ada pertanyaan di kepalanya. Islam kayak gimana yang dimaksud? Itu menunjukkan perpecahan umat yang sudah melanda. Faqad shadaqa nabiyuna alaihi salatu wassalam. Sujud, jujur. Sungguh jujur ucapan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Terpecah umat. Maka para ulama kita yang mewarisi ilmu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang masih berada di atas jalan yang benar dalam rangka untuk menyelamatkan ajaran beliau memunculkan istilah salaf. Tujuannya apa? Untuk membedakan agar orang itu paham yang benar ini. ya, agar orang itu paham yang benar ini. Coba kita bayangkan secara logika kita, ya, warung makan, ya, ini urusan perut ini, urusan perut ya. Warung makan, ketika dia berdiri sendiri, gak ada saingan, orang bakal tahu, ya, orang bakal tahu, ini warung makan paling zen, paling enak ini, semua akan datang ke sana. Ketika sudah mulai banyak tiruannya, ya, yang sana buka tiruan sama dengan warung ini, banyak tiruannya. Ketika ditanya kita mau makan kemana ke warung ini, bakal muncul pertanyaan kedua, yang sebelah mana? Warungnya wis ukeh, yang mana? Beda-beda rasanya, beda-beda pelayanannya. Seolah-olah akhirnya warung ya yang pertama ini, otomatis dia akan memunculkan sebuah ciri khas agar orang itu dia tidak tertipu. Hati-hati penipuan, atau ini yang orsinil, atau bagaimana caranya agar warungnya tetap terjaga, itulah yang bagus, yang asli. Ya apa ya? Itu urusan makanan. Lalu bagaimana dengan urusan agama kita? Ketika orang dikatakan Islam, pada bingung. Islam kayak gimana? Pemahamannya seperti apa? Hati-hati. Akhirnya para ulama kita dalam rangka untuk menjaga agama yang benar, agar sunnah Rasul tetap terjaga, dibikinlah sebuah istilah, yang mana istilah ini sebenarnya adalah istilah yang syar'i. Sudah kita baca dalilnya, istilah salaf. Ya. Yang lainnya ada kelompok khawarij, ngaku Islam. Kelompok rafidah, ngaku Islam. Kelompok qadariyah, ngaku Islam. Kalau mereka semua gak ngaku Islam, enak, gampang. Ya. Tapi yang bikin musibah sekarang mereka ngaku Islam. Kabeh ngaku Islam dan ngaku paling benar. Maka dalam rangka untuk menjaga agama Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam dan ajaran yang benar, para ulama memunculkan istilah salaf. Tapi jangan salah dalam memahami istilah salaf. Wadara haula usuluddin bainal firaqil kalamiyah. Dan ketika munculnya perdebatan dan perselisihan dalam prinsip-prinsip agama, wa hawalal jami' al-intisab ila salaf, dan mereka semua berusaha bahwasanya mereka adalah salaf, mengaku dirinya salaf. Saya mengikuti Rasul, yang ini mengatakan saya mengikuti Rasul, yang ini mengatakan saya cinta Rasul, yang ini mengatakan saya cinta sahabat, kabeh mengatakan seperti itu. Tapi ketika dilihat beda-beda. Ibaratnya orang bilang itu saya penjual martabak, yang sana bilang martabak, yang sana bilang martabak, ketika dilihat martabaknya beda-beda. Iki martabak kuning, itu merah, ini hitam, ya, wala akhirnya beda-beda. Ini urusan agama. Ini mengatakan cinta Rasul, mengatakan ikut Rasul, itu mengatakan cinta sahabat, itu mengatakan cinta Nabi kita, wala akhirnya semuanya memiliki pengakuan yang sama. Maka muncullah istilah salaf. Yang benar-benar ikut Rasul, salaf. Yang benar-benar mengikuti ajaran beliau, salaf. Wa a'lana anna ma huwa alaih huwa ma kana alaihi salafus salih. Dan masing-masing kelompok mengaku kalau ajarannya adalah ajaran salafus salih. Fa idzan la budda an tadhhar wal halatu hadhihi ususun wa qawa'id wadihatul ma'alim. Maka dengan dasar fakta yang seperti ini, maka kita harus memiliki prinsip yang jelas, ya, memiliki syiar yang jelas, yang dengan itu umat Islam bisa tahu mana yang benar. Wa tsabitatun lil ittijahi salafi, dan perlu bagi kita untuk menetapkan prinsip-prinsip yang sesuai dengan salaf yang sejati. Hatta la yaltabisal amru ala kulli man yuridul iqtida'a bihim wa yansuju ala min walihim, hingga seseorang itu tidak tertipu ketika dia hendak mengikuti jalan Rasul alaihi salatu wassalam. Ini jadi istilah salaf bukan semata-mata istilah tanpa makna. Ada makna yang terkandung di dalamnya, ada tujuan yang mulia di baliknya. Tujuannya adalah untuk memberitahu umat bahwa ajaran yang benar ya ajarannya salaf. Jalan yang benar ya jalannya salaf. Siapa salaf itu? Rasul kalian sendiri. Nabi kita Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, para tabi'in dan para tabi'ut tabi'in, itulah yang namanya